Mitra Bisnis, berdasarkan data Asian Productivity Organization mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia, dari setiap 1.000 orang tenaga kerja, hanya sekitar 4%-nya yang tergolong terampil. Persentase itu jauh lebih rendah dari negara tetangga, seperti Filipina yang mencapai lebih dari 8%, Malaysia 32%, dan Singapura 34%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda melihat kondisi SDM kita ini? Sekarang saya kira kalau kita bicara produktivitas itu adalah relevansi juga dengan pendidikan ya, dan pendidikan. Nah, kalau kita lihat struktur ketenaga kerjaan kita saat ini dari 121 juta angkatan kerja, dari total penduduk yang 250 juta ini, yang namanya pendidikan maksimal sampai dengan SD itu ada 54 jutaan orang. Kalau ditambah sampai dengan SMP itu ada 20 juta lagi, jadi 75 juta atau mungkin ya plus minus dari itu bisa lihat di data BPS dari total 121 juta. Jadi kita bisa membayangkan pendidikan kita yang sudah memakan 20% dari APBN kita, tapi masih menyisahkan masalah-masalah SDM atau tenaga kerja yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, bisa dimengerti kenapa lebih banyak itu ada 7-8 juta orang yang memilih menjadi TKI. Saya sangat appreciate dengan teman-teman sebangsa kita yang mau menjadi pembantu rumah tangga di negara lain, tetapi kasihan mereka sebenarnya kalau ada pekerjaan di Indonesia, mereka lebih baik tinggal di Indonesia. Cuma karena faktor pendidikan ini yang belum menyentuh ke mereka, sehingga kita ini betul-betul susah bersaing dari segi SDM. Karena itu kalau kita lihat lagi struktur dari segi jenis pekerjaan, dari segi sektor, paling besar kita ada di sektor pertanian yaitu 38 jutaan orang. Jadi pertanian, kedua perdagangan 25 juta, yang menjadi dikerja di manufacturing itu hanya sekitar 14-15 jutaan orang. Jadi yang ribut sekarang ini soal buruh itu hanya sebagian kecil dari angkatan kerja kita, itu sekitar ya 11-12% dari angkatan kerja. Yang lebih besar, yang tidak terdidik, itu yang nasib lebih jelek. Jadi ini saya kira ada kesalahan polisi pemerintah, khususnya Kemenaker ini, Kementerian Tenaga Kerja, yang tidak bisa membuat manpower planning, termasuk bekerja sama dengan pendidikan untuk mendidik. Kalau kita lihat negara maju, transformasi ketenaga kerjaan itu sangat jelas. Kita contoh Korea, tahun 1965, angkatan kerja dia, 95% masih sektor pertanian. Sekarang ini pertanian tinggal 4%, manufacturing 20%, 70% services atau IT, yaitulah yang bikin di Samsung dan segala macam seperti itu ya. Nah kita apa planning kita? Itu kan hanya mengurus aja pertikaian buruh dan pengusaha kan. Dan bikin aturan saja yang tidak jelas. Jadi saya kira ini betul-betul dan sangat disayangkan. Perhatian pemerintah di dalam hal ini kalau boleh dikatakan hampir tidak ada lah. Jadi kita bisa bayangkan, kita simpel aja sekarang. Kalau saya ini mau melamar di radio Anda. Jadi office boy, pendidikan saya SD, you terima dan? SMP pun belum tentu diterima, paling memilih SMA yang bisa komunikasi. Lantas saya yang berpendidikan SD atau mungkin juga tidak tamat atau SMP, bekerja di mana sekarang saya? Ya bekerja menjadi informal labor lagi kan. Dan nasib mereka lebih jelek dari buruh karena tidak ada yang memperjuangkan. Dan ini saya kira salah satu tantangan buat kita kalau mau memperbaiki produktivitas, tentunya pendidikan ini memegang peranan yang paling penting, di mana tentunya mereka menghargai bagaimana cara meningkatkan produktivitas, efisiensi, menyerap teknologi, dan lain-lain. Nah ini saya kira ya mudah-mudahan didengar juga oleh pemerintah yang khusus bertanggung jawab di bidang pendidikan dan departemen yang merencanakan ini, agar supaya ya mulai sekarang bikin manpower planning, mau bawa ke mana ini angkatan kerja yang SD ini yang maksimal, ini bicara belum tentu tamat SD, maksimal berpendidikan SD 54 juta. Kasihan mereka ini. Loh 20% dikemanakan ini kalau kita punya 1.700 triliun rupiah APBN kita, dan 20% artinya 340 triliun untuk pendidikan. Pak Muhammad Nuh itu kemana nih pendidikan ini? Ini yang jadi persoalan, harus di-challenge seperti itu kan, bukan soal menyelenggarakan ujian massal dengan sukses atau semacam itu. Bagaimana tanggung jawabnya mencerdaskan bangsa kita ini? Kita akan memasuki Asian Economic Community, Pak. Menurut Bapak, apakah Indonesia sudah siap? tidak siap kalau di bidang SDM. Sekarang aja untuk pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut technical banyak diimpor dari luar, dari China, dari India. Hanya untuk mengerjakan proyek-proyek yang memerlukan termasuk tukang las pun sudah susah cari. Lalu solusi jangka pendek yang pertama harus dilakukan pemerintah apa, Pak? Ya, langkah pendek pertama adalah membuat perencanaan bagaimana mengatasi ini dan lantas dibuat action plan untuk pendidikan, terutama yang di bidang semacam pendidikan-pendidikan jangka pendek atau tidak lagi dalam sekolah secara umum ya. Saya bukan ahli pendidikan atau serang, tapi yang kita minta adalah tenaga yang tentunya dibuat kemampuan juga menerima, menyerap teknologi juga cepat tentunya. Lantas ada pendidikan yang mendasar yang dia punyai kan. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.